Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini ana akan menunjukkan untuk memberikan koreksian kepada bacaan latihan yang telah dikirimkan oleh para member grup WA ataupun anggota grup dari Tilawatul Quran di Tajwid yang telah masuk mengirimkan rekaman audionya. Dari bacaan latihan harokat dhammah, alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan, baik yang dari kemarin siang, tadi malam, dan juga ada yang pagi ini yang mengirimkan rekamannya. Ana mulai dari mengoreksi bacaan dari saudara kita Zulkifli atau Pak Zulkifli yang berada di Sahel, bukan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membaca pelajaran 7 latihan pertama. Mohon koreksiannya Ustaz. Zubiha, wu'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nudhiro, rufi'a, uthiro, tumisa, du'ifa, khushiro, hudiya, rumiya, luthima, zulima, husima, husima, dumiha, duhima, zuhida, nukiro. Berikutnya latihan kedua. Asula, kamula, kasuro, soluha, azuma, yauda, bauda, sakula, khobusa, wadu'a, ra'ufa, nazufa, soluba, soguro, maluha, hasuna, kasula, samuro, koruba, fakuha, do'ufa. Berikutnya latihan ketiga. Yahibu, yafidu, yaisu, yaidu, yaziru, yajidu, yahimu, yaliju, yarimu, yafiku, yasimu, yalidu, yasifu, yarisu, yasiku, yahinu, yajibu, yasilu, yakilu, yazinu. Sekian Ustaz, mohon koreksiannya dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari bacaan beliau, koreksi yang pertama ditingkatkan lagi ketelitian di dalam melihat huruf per huruf dari apa yang dibaca. Ada sempat beberapa kali tadi satu rangkaian huruf yang terbalik pengucapan hurufnya, walaupun sempat diperbaiki langsung setelah kesalahan tersebut, namun itu menunjukkan kurang teliti dalam melihat huruf-hurufnya. Karena di kelas, di level dasar ini atau level pemula ini, itu yang melatih ketelitian pandangan ketika melihat huruf per huruf di dalam membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim. Jadi, itu koreksi yang pertama untuk Pak Zulkifli yang berada, ataupun saudara kita Zulkifli yang berada di Sahel, Pekanbaru. Ya, setelah kesalahan terjadi, langsung diperbaiki pengucapan huruf juga langsung. Alhamdulillah, berarti sudah tahu dengan kesalahannya. Sedikit tadi pengucapan pada contoh latihan kedua, baris dua bagian terakhirnya, atau dua terakhir, wa du'a, itu hamzah, harus bisa dibedakan dengan ain. Tadi yang terbaca oleh Pak Zulkifli itu ain, ain yang terbaca, seharusnya hamzah. Wa du'a, seperti apa membaca hamzah asula, maka seperti itu juga membaca hamzah wa du'a. Itu korsen untuk Pak Zulkifli. Kemudian bacaan nanti yang ketiga, kesalahan masih sama, kurang teliti tadi dalam mengucapkan, dalam melihatnya, walaupun langsung diperbaiki tadi. Ya, barakallahu fiq untuk Pak Zulkifli di Sail. Kita dengarkan bacaan dari peserta yang berikutnya. Latihan 1. Zubiha, wu'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nuzira, rufi'a, usira, tumisa, du'ifa, khushira, khushira, hudia, rumia, lusima, zulima, hushima, duhima, zuhida, nuqira. Latihan 2. Asula, kamula, kasura, soluha, azuma, ba'uda, saqula, khobusa, wadu'a, ra'ufa, nazufa, soluba, soghura, maluha, hasuna, hasuna, kasula, samura, qoruba, faquha, do'ufa. Latihan 3. Yahibu, yavidu, yafidu, yaisu, yaidu, yaziru, yajidu, yahimu, yaliju, yarimu, yafiqu, yasimu, yalidu, yasifu, yarisu, yasiqu, yahinu, yajibu, yasilu, yakilu, yazinu. Ya, yang berikutnya bacaan Bang Hendrik yang akan kita koreksi. Bacaannya sudah lancar, bacaan huruf-huruf dari latihannya. Namun di sini ada koreksian dalam pengucapan huruf yang barokah bomma. Ya, sebelumnya yang bertemu dengan ain terlebih dulu di latihan pertama, rufi'a, bacaan rufi'a, rufi'a, atau yang berkaitan dengan ain, wu'ida, seharusnya wu'ida, wu'ida, wu'ida, jangan wu'ida, nyangkut wawnya sebelum terucapkan ainnya, wu'ida, wu'ida, jangan wu'ida. Baik. Kemudian di kata terakhir di latin pertama, bagian baris terakhirnya, nuqiro, seharusnya nuqiro. Jelaskan dhammah nunya, nuqiro dan nuqiro. Itu permasalahannya, karena sebelum terucap nya ko, bibir atau mulut dari Bang Hendrik sudah dimonyongkan, sehingga nunya berubah nuqiro, seharusnya nuqiro, nuqiro. Gitu juga halnya pada latihan kedua, pada bagian latihan kedua harokat dhammah ini, pada latihan yang baris terakhir, baris terakhir fakuha, fakuha hanya berubah jadi h, artinya fakuha. Seperti apa baca h ketika di bagian fathah beberapa waktu yang lalu kita contohkan, dan juga mengucapkannya ketika satu-satu huruf, maka seperti itu juga ketika dalam rangkaian kata fakuha, jangan fakuha, membulat sedikit mulutnya, itu keliru. Yang tepatnya mengarah ke a, fakuha, fakuha. Itu juga seperti itu pada latihan ketiga, permasalahan itu juga wafiq, wafiqu, wafiqu, wafiqu, seharusnya seperti itu. Kalau yang lain alhamdulillah sudah ya, sedikit tadi ada khot dhammah yang kurang nampak dhammahnya, khushiro, khushiro, khushiro, khushiro. Jelaskan penting yang dhammah-dhammah semuanya mengarah ke u, berarti bibirnya monyong, jangan kurang monyong. Kalau kurang monyong akan menghasilkan bunyi o nantinya, walaupun tidak sempurna menjadi o, namun tetap dihitung kesalahan dalam pengucapan penglafazan huruf berharokat dhammah. Apapun hurufnya dibaca menghasilkan u yang jelas, u. Baik, itu koreksi untuk Bang Hendrik dari bacaan latihannya. Ya barakallahu fik. Kita dengarkan bacaan dari peserta yang lainnya, yaitu bacaan dari Muhammad Nasrul. Latihan harakat dhammah. Latihan 1. Zubiha, wu'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nuzira, rufi'a, uthira, tumisa, du'ifa, khushira, hudiya, rumiya, luthima, zulima, hushima, duhima, zuhida, nuqira. Latihan 2. Asula, kamula, kathura, saluha, azuma, ba'uda, thakula, khabutha, wadu'a, ra'ufa, nazufa, saluba, saghura, maluha, hasuna, kasula, samura, qaruba, faquha, da'ufa. Latihan 3. Yahibu, yafidu, yaisu, yaidu, yaziru, Yajidu, Yahimu, Yaliju, Yarimu, Yafiqu, Yasimu, Yalidu, Yasifu, Yarithu, Yathiqu, Yahinu, Yajibu, Yasilu, Yakilu, Yazinu. Alhamdulillah bacanya sudah lancar, namun ada sedikit koreksian ketika berjumpa dengan Ain juga, dengan sedikit terpengaruh huruf sebelumnya sebelum terucapkan Ain yang terbaca oleh Nasrul tadinya. Kemudian jelaskan lagi angin T-nya, Nthiro, Nthiro, T dalam ucapan Muhammad Nasrul tadi. Dan disempurnakan lagi pengucapan kasroh yang diucapkan seperti Yahinu, Yahinu, kurang jelas kasrohnya, Yahinu, Yahinu, Yahinu, Yahinu. Baik. Kemudian barangkali itu saja untuk koreksian apa untuk Nasrul. Kemudian dapat ditingkatkan lagi karena di sini dilatihlah kembali untuk membacakan baca latihan ini. Kami di sini sudah tergabung antara fathah, kasroh dan dhammah. Ya, bagaimana kita mempraktikkan ketika fathah beberapa waktu yang lalu dan juga kasroh dan juga dhammah masing-masing mempunyai bentuk bunyi caranya yang berbeda masing-masing, tidak ada yang sama dan tidak ada yang mengarah ke O bacaannya kecuali 8 huruf saja ketika dia berharokat fathah. Oi, barakallahu fiik untuk Nasrul. Kita dengarkan bacaan yang lainnya, yaitu bacaan dari Ibu Betty di yang telah mengirimkan suaranya dan alamat daerahnya tidak ditulis di WA-nya. Latihan 1. Zubiha, wa'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nuziro, rufi'a, usiro, sumisa, du'ifa, khusiro, hudiya, rumiya, lusima, zulima, khusima, duhima, zuhida, nukiro. Latihan 2. Asula, kamula, kasura, soluha, azuma, bauda, sakula, khobusa, wadua, rawufa, bazufa, soluba, sohura, maluha, hasuna, kasula, samura, koruba, fakuha, do'ufa. Latihan 3. Yahibu, yafidu, yaisu, yaidu, yaziru, yajidu, yahimu, yaliju, yarimu, yafiqu, yasimu, yalidu, yasifu, yarisu, yasiqu, yahinu, yajibu, yasilu, yakilu, yazinu. Kurasian untuk latihan pertama, latihan satu. Di sana pengucapan ku, ya walaupun tidak begitu kita terangkan tentang sifat hurufnya, usahakan ketika mengucapkan huruf ku tersebut tidak ada tiupan anginnya. Ku, ku, tidak dialirkan anginnya. Ku misa, diusahakan untuk menahan angin. Tumisa, yang tu tumisa yang dibaca oleh Bu Betty tadi sangat jelas anginnya, usahakan tidak ada jelas anginnya. Tumisa, tahan anginnya. Tumisa, kemudian wudia, bu juga ada angin tadi, wudia. Kemudian ketika mengucapkan huruf lumisa, ucapan lu lutima, ucapan lutima, pengucapan t-nya seperti si biasa, maka itu keliru. Coba dikeluarkan ujung lisannya, kemudian tekankan ke ujung gigi atas dengan posisi seperti itu lisannya. Ucapkan hurufnya sambil mengeluarkan angin t, t, jangan sampai berbunyi si, karena kalau si itu huruf sin. Yang tepatnya lutima, lutima. Baik, itu kurasian untuk latihan pertama dari Bu Betty. Kemudian latihan kedua itu bacaan Ibu Betty pada latihan kedua rokok bombah ini. Pertama kurang teliti barangkali atau kurang ingat. Pada latihan pertama pengucapan ro sudah hampir betul, mengarah ke o ketika fathahnya, maka dibaca mengarah ke o pengucapan ro fathahnya. Ro, kafuro, barangkali lupa atau terbiasa sehingga lupa baca pertama tadi. Ketika membaca latihan kedua terbaca kafura, maksudnya kafuro, kafuro. Kemudian pada latihan baris kedua, dari latihan kedua baris kedua, coba diteliti kembali wang bu, setelah bu itu di atas ada seperti waw, memang tertulis waw, namun di atas waw ada hamzah kecil, berarti yang dianggap berharokat di sana adalah hamzah bukan wa. Jadi bacanya wang bu a, wang bu a. Begitu juga pada latihan setelahnya, ra'ufa, dengan ra'ufa, di hamzahnya yang berharokat, walaupun ada waw, bentuk waw di bawahnya, namun ada di atas waw itu hamzah, maka dibaca hamzah u. Sama halnya dengan alif yang ada hamzah di atas atau bawahnya, maka yang dibaca adalah hamzah yang berharokat. Jadi bacanya wa bu'a ra'ufa. Kemudian kurang teliti juga tadi pada contoh setelahnya, baris ketiga pertama di sana nabufa, yang dibaca oleh Bu Betty tadi bagufa. Iya, kurang teliti dalam lihat ke titik hurufnya. Baik, itu untuk latihan keduanya. Latihan ketiga yang dibaca oleh Bu Betty, ya hampir sama kesalahan yang dibaca oleh Ibu Betty tadi pada latihan ketiga, sama dengan latihan pertama, kali pengucapan huruf ta yang seperti sin, contohnya yaritu, yatiku. Usahakan ujung lisannya keluar, kalau tidak belum bisa maka keluarkan banyak-banyak terlebih dulu ujung lisannya, kemudian tempelkan ke ujung gigi atas sambil mengucapkannya, keluarkan angin. Yarisu, su, jangan su seperti sin biasa, atau yasiku, seharusnya yatiku, yatiku. Kemudian sedikit tadi yafiyaku, kasrohnya kurang nampak, jelaskan lagi yafiku, yafiku. Jadi sebelum mengucapkan ku-nya sempurnakan fi dulu, yafiku, kemudian disambung yafiku, yafiku, jangan yafiyak fiyaku. Baik, itu untuk Ibu Betty. Dan tingkatkan lagi ketelitiannya. Dicoba lagi untuk membaca latihan ini, karena sudah langsung 3 harokat langsung di latihan ini. Coba 10 kali masing-masing latihan, sehingga bisa terlatih ketelitian hurufnya dan juga pengucapan harokatnya. Barakallahu fiki untuk Ibu Betty. Kita dengarkan bacaan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau coba latihan 1, mohon koreksinya. Zubiha Wuida Kutiba Wujida Futiha Suliha Nuziro Rufi'a Uthiro Zumisa Du'ifa Khusiro Hudiya Rumiya Lusima Zulima Husima Duhima Zuhida Nukiro. Latihan harokat domah 2. Asula Kamula Kasuro Saluha Azuma Bauda Sakula Khobusa Wadua Raufa Nazufa Saluba Saguro Maluha Hasuna Kasula Samuro Koruba Fakuha Daufa. Latihan harokat domah 3. Yahibu Yafidu Yaizu Yaidu Yajidu Yahimu Yaliju Yarimu Yasimu Yalidu Yasifu Yarisu Yahinu Yajibu Yasilu Yakilu Yazinu. Ya, dari bacaan ibu yang tidak menyebutkan namanya di sini, misalnya sudah dikirimkan. Pada latihan pertama kurang teliti barangkali. Baris kedua coba dilihat lagi. Baris kedua di latihan pertama ada di bagian ujungnya. Di situ huruf po, tu, tumisa, tumisa. Jadi terbaca bu misa. Ya, kalau tu tidak ada titiknya, kalau bu ada titiknya. Itu yang harus dibedakan pada ibu yang membaca. Kemudian pengucapan huruf shi kurang anginnya. Desakan lagi, besarkan anginnya. Khushiro khushi shiro, hingga kuat anginnya shiro. Kemudian hudiya, bedakan antara ha yang kayak jim dengan ha yang bulat. Kalau ha kayak jim dirasakan di tengah tenggorokan, hudiya hudiya, jangan baca hudiya. Baik, itu kursian sementara untuk ibu yang mengirimkan bacaannya yang tidak menyebutkan namanya di sini. Dilatih terus untuk ketelitiannya dan juga pengucapan hurufnya. Juga kejelasan dalam pengucapan huruf tsa. Tsa tadi dusima agak seperti terbaca sin tadi, misalkan ujung lisannya keluar dusima, dusima. Kalau belum bisa, maka keluarkan banyak-banyak lidah terlebih dulu ketika mengucapkannya. Kemudian tempelkan ke ujung gigi atas dusima. Baik, untuk latihan keduanya, pada latihan kedua ini bacaan ibu yang menurunkan suaranya, ketelitian barangkali ataupun belum tahu dengan penulisan seperti ini, itu latihan baris kedua. Latihan kedua wampu A itu ada waw seperti yang kesalahan yang terbaca oleh ibu Betty tadi. Di atas waw ada hamzah kecil, maka hamzah tersebutlah yang berharokat fathah, bukan wa. Dibacanya wampu A. Kalau di Al-Quran sangat banyak nanti akan jumpai ra'ufa di latin setelahnya. Ra'ufa berarti itu hamzah yang berharokat bumma. Sama halnya dengan alif yang ada hamzah di atas di bawahnya, maka yang berharokat adalah hamzahnya bukan alif. Di wambu'a ra'ufa. Baik, itu kekeliruan. Dan pengucapan dho agak mirip zai yang ditebalkan. Misalkan dho itu sama dengan ta ujung lisan, atau sama dengan za ujung lisan, ditempelkan gigi atas untuk sementara. Untuk level dasar atau pemula ini tidak masalah dibaca seperti zan yang ditebalkan terlebih dulu. Dho, dhu, jadi ujung lisan ditempelkan ke ujung gigi atas. Sedangkan kalau zu yang terbaca itu adalah zai, ujung lisan ke bawah, ke gigi bawah. Karena itu ujung lisan diposisikan ke ujung gigi atas. Kemudian zu, baca zu, na zu fa. Baik, itu latihan ke dua. Latihan ketiga dari bacaan bomah yang dibacakan oleh ibu. Untuk latihan ketiga ini mungkin gambar yang diterima oleh atau yang dilihat oleh ibu terpotong barangkali di bagian-bagian terakhir dari latihan ketiga, sehingga kalimat atau kata-kata di bagian pinggir, bukan bagian ketiga, bagian pinggir dari latihan ketiga tidak terbaca semuanya. Yang didapat oleh ibu mungkin hanya 4 baris ke bawah, sedangkan baris terakhirnya tidak terlihat sehingga tidak terbaca. Baik, ana koreksi saja yang terbaca oleh ibu. Di sana ada keliruan dalam baca ya isu. Su itu seperti baca S bahasa Indonesia, ada angin kuat. Ya isu, su. Sedangkan yang terbaca oleh ibu tadi seperti sa yang titik tiga ujung lidah. Nah, sekarang seperti baca S biasa. Ya isu, ya isu, ya isu. Baik. Kemudian pengucapan yang lainnya alhamdulillah sudah mulai. Hanya saja anda ingatkan untuk semua bacaan dari latihan pertama, latihan sampai latihan ketiga, diusahakan bacaan dipendekkan lagi bacaannya, jangan sampai panjang. Contoh terbaca tadi dari latihan pertama zubiha, seakan-akan panjang. Sekarang kita latih untuk bacaan pendek zubiha, dipercepat, dipercepat sedikit intonasinya. Zubiha asula yahibu, seperti itu. Disilakan untuk ibu untuk berlatih kembali untuk membaca 10 kali barangkali untuk setiap latihan, latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga. Kemudian diusahakan untuk ketelitian dalam membaca huruf sehingga bisa kita masuk ke dalam Al-Quran nantinya. Baik, barakallahu fiik untuk ibu yang membaca. kita dengarkan bacaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mengenal cara pengucapan huruf berharokat dhammah. Dzubiha, wa'ida, kutiba, wujida, futiha, suliha, nuzira, rufi'a, uthira, tumisa, du'ifa, khushira, hudiya, rumiya, luthima, zulima, hushima, duhima, zuhida, nuqira, asula, kamula, kathura, saluha, azuma, ba'uda, faqula, khobusa, wadu'a, ra'ufa, nazufa, saluba, saghura, maluha, hasuna, kasula, samura, qaruba, faquha, da'ufa. Yahibu, yafidu, yaisu, yaidu, yaziru, yajidu, yahimu, yaliju, yarimu, yafiqu, yasimu, yalidu, yasifu, yarithu, yathiqu, yahinu, yajibu, yaswilu, yakilu, yazinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan dari Julimar, untuk Bang Julimar yang berada di Garuda Sakti. Secara umum bacaan dhammahnya sudah mulai bagus, namun ada di bagian pertama, latihan pertama ada satu kekeliruan dalam mengucapkannya. Itu latihan baris pertama di latihan pertama, yaitu wu ida. Kalau tadi baca wu kurang jelas dhammah dari wu-nya, jelaskan lagi wu. Kalau belum bisa dalam rangkaian, dipisah-pisah hurufnya terlebih dulu. Wu i da, wu i da, wu i da. Jelaskan seperti itu ketika dirangkai. Wu i da, wu i da. Tadi saya akan baca wu i da. Sekarang wu i da, wu i da. Jelaskan dhammah dari wu-nya. Untuk latihan keduanya sudah lancar dalam bacaannya. Latihan ketiga yang ada keliruan tadi dalam bacaannya, bukan keliru, karena lebih kasrahnya kurang jelas pada ya fiqu, artinya ya fiqu. Sama halnya dengan latihan pertama tadi, dipisah huruf terlebih dulu sehingga menjelaskan huruf-huruf yang barokat tadi. Ya fi ku, bagaimana baca fi ketika terpisah, itu ya ketika nyambung nanti. Ya fi ku, ya fi ku, ya fi ku. Pisahkan hurufnya terlebih dulu. Ya fi ku, ya fi ku. Gitu ya untuk latihan di bawahnya. Ya fi ku, ya fi ku, ya fi ku. Artinya ya fi ku, ya fi ku, ya fi ku. Penting bagaimana ketika membaca huruf tersebut, ketika awal-awal penjelasan ataupun masih dalam bentuk, belum dalam bentuk-bentuk kata, gitu juga kita perhatikan dalam rangkaian huruf-huruf yang berbeda-beda harokatnya ini. Ya barakallahu fiik untuk Juli Marbi Garuda Sakti Pekanbaru. Kita dengarkan bacaan yang lainnya. Bismillah. Ana mau setoran ya Ustaz, afwan terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Zubiha wu'ida kutiba wujida futiha suliha nudhira rufi'a unthira tumisa du'ifa khusira. Dan lagi Ustaz, khusira hudiya rumiya luthima zulima hushima duhima zuhida nuqira. Khalas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Asula kamula kathura saluha aduma ba'uda saqula khabusa wadu'a ra'ufa naduma saluba saghura maluha hasuna kasula samura karuba faquha do'unfa. Khalas. Latihan harokat dommah 3. Yahibu yafidu yaisu yaidu yaziru yajidu yahimu yaliju yarimu yafiqu yasimu yalidu yasifu yarisu yasiqu yahinu yajibu yasilu yakilu yazinu. Khalas. Ya, bacaan terakhir yang bisa dikoreksi, bacaan dari Bang Irwin di Jalan Riau. Secara umum sudah lancar semuanya dalam pengucapan membaca latihan dhammah ini, membaca harokat fathah, kasroh dan dhammah. Namun ada kurang teliti sedikit pada bacaan latihan kedua, barangkali kurang teliti saja di baris ketiganya. Itu tertulis nabufa, namun dibaca tadi nazuma, nabuma. Baik, barangkali kurang teliti saja untuk melihat latihan contohnya. Barakallahu fiik untuk Pak atau Bang Irwan di Jalan Riau Pekanbaru. Nah, demikian para member dimanapun Anda berada, baik Pekanbaru ataupun daerah lain yang ikut menjadi anggota grup di grup Tilawatul Quran di Tajwid, itulah cara-cara membaca huruf-huruf harokat fathah, kasroh dan dhammah di dalam latihan, dan diusahakan untuk membaca masing-masing latihan, baik latihan di fathah untuk ketiga latihannya, kasroh dan dhammah, diusahakan mengulang-ulangnya 10 kali masing-masing latihan, sehingga memperlancar lisan dan pengucapan yang benar dalam pengucapan fathah, kasrah dan dhammah. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada materi yang berikutnya untuk kita berlatih di dalam melatih bacaan Al-Quran untuk level dasar ini. Ya, dan saya harapkan juga untuk partisipasi dan semangat dari antum semuanya yang lain yang belum pernah mengirimkan suaranya untuk hanya koreksi bacaannya. Nama sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.